Setuju kita bersatu. Tapi jangan salah, ada yang enggak setuju persatuan. Mau tahu siapa yang enggak setuju persatuan? Mau tahu? Provokator tahu. Tukang kipas. Tahu tukang kipas? Bukan tukang sate. Tukang hasut. Tukang fitnah. Tukang adu domba. Gimana bangge? Yuk menangkan Prabowo Hatta, tapi tetap jaga ukhuwah Islamiyah, jaga persatuan dan kesatuan, waspadai praktek-praktek adu domba. Adu domba, adu domba, domba. Domba mengadu domba, domba di pertarungan. Demi kesenangan, domba kesakitan. Demi keuntungan, domba jadi korban. Adu domba, adu domba mengadu domba. Tepuk tangan yo. Woo. Jomblos nomor. Dom dom ba dom ba. Ba ba dom dom ba. Hey, mana suaranya ini? Hey? Dom dom ba dom ba. Ba ba dom dom ba. Dom dom ba dom ba. Ba ba dom dom ba. Dom dom ba dom ba dom ba. Ba ba ba ba dom dom ba. Seribu kali domba-domba tak menyadari. Kasihan, aduhai kasihan, domba-domba pun bermusuhan. Hentikanlah, hentikan ini kezaliman. Janganlah dan janganlah kau mengadu domba. Coblos nomor. Adu domba, adu domba, mengadu domba, domba di pertarungan. Adu domba, adu domba, mengadu domba, domba di pertarungan. Yeah. Yuk tepuk tangan lagi, semua tepuk tangan, yuk. Coblos nomor, coblos nomor. Adom dom ba dom ba, ba ba dom dom ba. Be be be be, be be be be. Dus dus dus dus, dus dus dus dus. Adom dom ba dom ba dom ba, ba ba ba ba dom dom ba. Jadilah seorang gembala di antara kawanan domba. Binalah dan peliharalah kerukunan antara domba. Bila ada orang suka berpecah belah, maka dia dikatakan nomor. Adu domba, adu domba, mengadu domba. kesenangan, domba kesakitan. Adu domba mengadu domba.